Bye. tan ibunya dari pagar ruyung lamo, idaklah kerimbo, raso laba bua de oi muranti bujang. Sudah lamo, idaklah kerimbo, raso laba bua de oi muranti bujang. Sudah lamo, idaklah basuo, raso laba rupa de oi yo kasih sayang. Sudah lamo, idaklah basuo, raso laba rupa de oi yo kasih sayang. Berapa rimbun kayulah ditungkang, rimbunyolah pulo de oi kayu di jambi. Lamo, idaklah kerimbo, raso laba bua de oi muranti bujang. Sudah lamo, idaklah kerimbo, raso laba bua de oi muranti bujang. Sudah lamo, idaklah basuo, raso laba rupa de oi yo kasih sayang. Sudah lamo, idaklah basuo, rasolah berupa de oi yo kasih sayang. Berapa rimbun kayulah ditungkal, rimbunyolah pulo de oi. tenang. Hai, bibir tak nyenyak, kenyang, makanlah dah kenyang. Salamu tenang, duduklah bertenang. Hai, tidur tak nyenyak, kenyang, makanlah dah kenyang. Terentang rawesi talilah rawesi.

pun jatuh cinta.